يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمكم الله. Pada sesi yang kali ini kita akan sedikit berbicara tentang gerakan Syiah Al-Houthiyah yang disebut di dalam media sebagai pemberontak Houthi. Sumber dari keterangan ini adalah buah tulisan dari Fadilatul Syekh Ali Ibn Yahya Al-Haddadi Hafizahullah. Beliau pernah datang dan berkunjung ke Indonesia. Tulisan ini beliau sebutkan dalam website pribadi milik beliau Hafizahullah. Saya menilai pembahasan tentang pemberontak Houthi kaum Syiah ini perlu untuk disampaikan karena dunia Islam dalam beberapa waktu terakhir 2-3 bulan yang terakhir ini tidak lepas dari pemberitaan konflik di negeri Yaman. Sebab gerakan Syiah Houthi, para pemberontak, memang berada dan terpusat di negeri Yaman. Sebagian kaum muslimin yang tidak mengikuti dari awal dan tidak memahami kronologis kejadian, sebagian kaum muslimin yang akhirnya menjadi korban dari pemberitaan, korban dari opini yang dikembangkan. Sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan secara sendiri padahal tidak memiliki kapabilitas untuk menyimpulkan. Nah, mereka-mereka tadi barakallahu fikum akhirnya menyatakan apa? Dan itu sudah sering kita dengar dan kita baca. Mereka menyimpulkan negara Timur Tengah yang dipimpin oleh Arab Saudi menyerang negeri Yaman. Sesama Islam kok berperang. Nah, kenapa Arab Saudi menyerang negeri Yaman? Nah, ini yang sering ditulis dan disebarluaskan. Berita tersebut dan opini-opini demikian memposisikan pemerintah Arab Saudi sebagai pihak zalim, sebagai pihak yang salah melakukan agresi militer menurut mereka, dalam bahasa mereka. Nah, ada lagi teori yang diopinikan bahwa negeri Yaman sebagai sumber, salah satu sumber penghasil besar minyak bumi, itu menjadi objek rebutan dari negara-negara Timur Tengah. Artinya sekian banyak teori itu disampaikan, intinya dan ujung-ujungnya sama. Nah, ingin menciptakan stigma atau penilaian negatif tentang kerajaan Arab Saudi. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka kita perlu melihat kronologi kejadian ini sebenarnya bagaimana. Nah, kapan awal mulanya? Nah, perang yang terjadi di negeri Yaman sekarang ini, nah, bukan ujung dari peristiwa 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Nah, tetapi sejak puluhan tahun yang lalu. 30 sampai 40 tahun yang lalu. Bahkan kalau mau ditarik lagi ya sampai kepada Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dan Abdullah bin Saba. Nah, bibit-bibit gerakan pemberontak Houthi di negeri Yaman itu berasal dari organisasi hizbi, organisasi politik yang dibangun di atas ideologi Syiah Zaidiyah. Mereka ingin meraih kekuasaan. Organisasi itu namanya Hizbul Haqq, yang tentunya lebih tepat untuk dikatakan Hizbul Batil. Setelah itu berganti nama menjadi Muntada Asy-Syababil Mukmin. Nah, ini sebuah organisasi ya, organisasi hizbiyah politik yang dibangun di atas dasar ideologi Syiah Zaidiyah. Nah, kemudian salah satu pendirinya menyatakan bahwa tujuan utama dan misi besar dari pendirian organisasi ini adalah untuk menghadang laju dakwah salafiyah. Itu mereka berterus terang. Kenapa organisasi itu dibuat? Untuk menghadang laju dakwah salafiyah. Nah, dan tentunya dimanapun, bukan cuma di negeri Yaman. Nah, dimanapun setiap gerakan atau setiap dakwah salafiyah semakin berkembang, selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghadang. Itu sunnatullah. Nah, terutama adalah dakwah salafiyah yang berasal dari negeri So'dah, yang waktu itu tentunya dibina dan dibimbing oleh Fadilatul Syekh Al-Muhadith Al-Mujaddid Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, dalam perjalanannya ada salah satu di antara mereka dan ditokohkan bernama Husain Ibnu Badruddin Al-Huthi, didukung oleh beberapa orang lainnya melakukan sebuah penggulingan pada organisasi tersebut. Nah, artinya ada upaya untuk merebut tampuk kekuasaan pada organisasi Muntada Asy-Syababil Mukmin. Berhasil mereka, dipimpin oleh Husain Ibn Badruddin Al-Huthi. Namanya pun berubah organisasi itu menjadi Tanzim Asy-Syababil Mukmin, organisasi pemuda mukmin. Yang mestinya lebih tepat dikatakan Tanzim Asy-Syababil Mujrim. Husain Al-Huthi Ibnu Badruddin betul-betul serius untuk mengubah arah perjuangan organisasi itu agar lebih ekstrim lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa awal mulanya berdasarkan ideologi Syiah Zaidiyah, tetapi Husain Ibnu Badruddin Al-Huthi ingin merubahnya menjadi lebih ekstrim. Nah, sekian banyak program dibuat, aktivitas diselenggarakan untuk menarik minat para pemuda bergabung dalam organisasi itu. Nah, janji kerja diberikan, gaji juga diberikan, artinya betul juhudun kabirah. Artinya usaha besar memang dilakukan Husain Badruddin Al-Huthi. Yang jelas untuk menarik minat anak-anak muda masuk dalam organisasi yang dipimpinnya. Nah, sampai kemudian terjadilah pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Husain Ibnu Badruddin Al-Huthi melawan pemerintah Yaman yang resmi dan sah. Nah, jadi memang sejak awal kelompok Huthi Syi'i, kaum Syiah ini memposisikan diri sebagai pemberontak. So'dah adalah markas besar milik mereka. Nah, pegunungan Marran yang sangat tinggi itu lebih menjadi pusat lagi. Nah, karena memang susah dan sulit untuk dicapai pegunungan Marran. Nah, perang terjadi sepanjang tahun 2004 Hijriah, 2004 Masehi. Nah, ketika terjadi beberapa peperangan, saya juga waktu itu masih ada di negeri Yaman. Nah, ikut menyaksikan ya, pesawat terbang musuh. apa rudal, pengepungan, penembakan tentara dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi ada pemberontakan bersenjata. Nah, pemberontakan bersenjata. Sampai pada akhirnya di 2004 juga Husain ibnu Badruddin al-Houthi terbunuh. Berhasil dibunuh oleh pemerintah Yaman yang sah dan resmi. Nah, tetapi itu tidak memadamkan usaha mereka untuk melakukan pemberontakan bersenjata. Bahkan mereka terus untuk melakukan upaya pemberontakan bersenjata. Sampai pada tahun ini, tahun 2015. Jadi ingat, status mereka adalah pemberontak Houthi yang diserang oleh kerajaan Arab Saudi dan negara-negara pendukungnya adalah pemberontak Houthi, bukan negara Yaman. Jadi harus diluruskan itu bahasanya. Keliru kalau misalkan mengatakan Arab Saudi menyerang Yaman, itu salah. Tapi pemerintah Arab Saudi yang didukung oleh negara-negara Timur Tengah lainnya, menyerang pemberontak Houthi atas permintaan secara resmi dari pemerintah Yaman yang sah. Sebab pemerintah Yaman sendiri mengakui kewalahan menghadapi para pemberontak Houthi yang ternyata didukung penuh oleh negara Iran. Bisa dipahami kesimpulan ini? Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi saya ulangi. Nah, Arab Saudi bukan menyerang negara Yaman. Yang dilakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya adalah memenuhi permintaan resmi dari pemerintah sah negeri Yaman yang sudah menyatakan kewalahan untuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Jadi yang diserang oleh pemerintah Saudi itu pemberontak Syiah. Barakallahu fi. Secara akidah dan ideologi, para pemberontak Houthi tetap kembali ke sumbernya Syiah Zaidi, dengan sektenya Al-Jarudiyah. Secara ringkas, ideologi para pemberontak Houthi Al-Jarudiyah Syiah ini, mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sejatinya menunjuk sebagai khalifah pengganti setelahnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Memang Nabi Muhammad tidak menyebut nama Ali sebagai pengganti, tetapi Nabi alaihi salatu wasalam sebelum meninggal dunia telah menyebutkan ciri-ciri penggantinya nanti. Yang ciri-ciri itu semuanya kembali dan merujuk kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan mereka ya, keyakinan kaum pemberontak Houthi. Sehingga ketika kaum muslimin para sahabat membaiat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wassalam, para pemberontak Houthi, mereka yang memiliki akidah dan ideologi Al-Jarudiyah Syiah, menganggap dan menghukumi para sahabat telah tersesat dan kafir. Jadi mereka mengkafirkan para sahabat, menyesatkan para sahabat, karena ternyata merebut haknya Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga secara ideologi para pemberontak Houthi memiliki kedekatan yang sangat dengan pemahaman Rafidhah Itsnai Asyariyah. Kemiripannya sangat banyak, terutama dalam hal mencela dan mencaci maki para sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Terutama dalam mengkafirkan mayoritas para sahabat. Jadi Ar-Rafidhah mengkafirkan mayoritas para sahabat, Al-Houthiyun, para pemberontak Houthi yang ada di negeri Yaman yang saat ini sedang diperangi oleh negara-negara muslim. Mereka yang diperangi oleh negara-negara muslim sekarang ini, yang dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi, yang diperangi adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah kalau sudah seperti ini, apa Anda ingin simpati dengan para pemberontak ini? Apakah dengan kenyataan yang demikian Anda menyalahkan Arab Saudi dan negara-negara pendukungnya? Mereka, kerajaan Arab Saudi, dengan kekuatan militernya, ingin menghukum kaum Syiah yang telah mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Badruddin Al-Houthi, ayah dari pendiri gerakan Tanzim Asy-Syababil Mukmin. Peletak dasar-dasar ideologi Houthi, Badruddin, ayah dari Hussein, mengatakan, dinukil dari ucapannya sendiri, kata Badruddin Al-Houthi, ana an nafsi u'minu bitakfirihim ay as-sahabah kaunuhum khalafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Badruddin, saya sendiri, saya berkeyakinan para sahabat itu kafir karena mereka, para sahabat, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ucapan Badruddin yang mencela dan mengkafirkan mayoritas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di dalam selebaran buku-buku yang menjadi pegangan mereka, para pemberontak Houthi, berisi celaan kepada Al-Khulafa Ar-Rashidun Ats-Tsalatsah, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Di dalam catatan dan buku pegangan wajib mereka, Badruddin Al-Houthi mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang ditulis dan diucapkan Badruddin Al-Houthi tentang Al-Khulafa Ar-Rashidun Ats-Tsalatsah dan Ummul Mukminin adalah mencela Abu Bakar dan Umar dan Uthman serta Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Badruddin dalam salah satu pelajaran tafsirnya surat Al-Maidah, kata Badruddin, Muawiyatu sayyi'atun min sayyi'ati Umar, laisa Muawiyatu bikullihi illa sayyi'ah min sayyi'ati Umar ibn al-Khattab, wa Abu Bakrin huwa wahidatun min sayyi'atihi, Uthman wahidatun min sayyi'atihi, kullu sayyi'atin fil ummati hadhihi, kullu zulmin waqa'a lil ummati, wa kullu mu'anatin waqa'at al ummah fiha al mas'ul anha Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Astaghfirullah. Sebenarnya tidak kuat kita menukilkan ucapan ini. Tapi kita paksakan juga. Agar kita tidak salah menilai langkah yang telah dilakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara pendukung lainnya yang sekarang ini sedang ingin menghancurkan para pemberontak Houthi, mereka yang telah mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sehingga yang dilakukan oleh Arab Saudi barakallahu fikum itu bukan kepentingan politik, bukan kepentingan ekonomi, bukan perebutan kekuasaan, bukan, tetapi atas dasar agama, atas dasar ghirah dan kecemburuan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena mereka cemburu sahabat-sahabat Nabi dicela dan dicaci maki. Karena mereka cemburu, ghirah mereka, sebab sebagian besar sahabat dikafirkan oleh para pemberontak Houthi. Kemudian Badruddin Al-Houthi juga mengatakan, falihadza kulna man fi qalbihi dzarratun minal wilayati li Abi Bakrin wa Umar la yumkinu an yahtadiya ila at-tariq allati taj'aluhu fiha min ulaika alladhina wasafahumullahu biqaulihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kata Badruddin Al-Houthi, peletak dasar-dasar ideologi pemberontak Houthi, menyatakan barang siapa yang di dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada Abu Bakar dan Umar, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan petunjuk menempuh jalan yang disebutkan Allah, jalannya orang-orang dalam firman-Nya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, ayat yang menyebutkan tentang sifat wali-wali Allahu azza wajalla. Astagfirullah. Jadi menurut mereka para pemberontak Hudzi ini, yang cinta Abu Bakar, cinta Umar, berarti telah sesat jalannya. Bahkan Badruddin Al-Hudzi menyatakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajmain sebagai akbar muskilah fil Islam. Bahaya laten dan bahaya terbesar terhadap Islam. Jelas celaan-celaan Badruddin Al-Hudzi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keterkaitan antara gerakan pemberontak Hudzi dengan pemahaman Rafidhah Itsna Asyariyah yang ada di negeri Iran, itu sangat kuat sekali keterikatan mereka. Artinya konflik di negeri Yaman sekarang ini, sekali lagi, sangat besar sekali peran Iran di dalamnya. Iranlah dibalik semua kekacauan di Timur Tengah. Yang dimaksud dengan Iran adalah kaum Syiah. Dan ini tidak mengherankan, sering memuji dan menyanjung Al-Khumaini. Sering menyanjung dan memuji Al-Khumaini. Salah satu contohnya, Hussein bin Badruddin Al-Huthi mengatakan, Al-imamul Khumaini kana imaman adilan, kana imaman takiyan, wal imamul adilu la turaddu da'watuhu kama warada fil hadith. Kata Hussein bin Badruddin, pendiri organisasi Syiah Tanzim Asy-Syababil Mu'min, kata Hussein, Imam Khumaini itu seorang pemimpin yang adil, imam pemimpin yang bertakwa. Seorang pemimpin yang adil, dakwahnya, doanya, seorang pemimpin yang adil, doanya tidak akan mungkin ditolak Allah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi. Ini pernyataan Hussein bin Badruddin Al-Hudzi. Kita juga harus waspada, waspada tentang buku-buku yang menjelaskan mengenai revolusi Iran, buku-buku yang menjelaskan tentang biografi Al-Khumaini dan yang lainnya. Harus hati-hati. Barakallahu fikum. Demikian juga Hussein Badruddin Al-Huthi mengatakan tentang Al-Khumaini, rajulun kamaluhu kamalan diniyan kamalan ala wifki hudallahi subhanahu wa ta'ala. Kata Hussein bin Badruddin Al-Huthi, Khumaini ini orang yang agamanya sempurna. Agamanya sempurna sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa bukti ucapan dari Hussein bin Badruddin Al-Huthi yang memuji Al-Khumaini. Jadi barakallahu fikum, memang ada keterikatan yang kuat antara gerakan pemberontak Huthi di negeri Yaman yang sekarang ini menjadi sumber konflik di negeri Yaman dengan negara Iran. Kemudian barakallahu fikum, simbol-simbol yang digunakan oleh pemberontak Huthi adalah simbol-simbol yang sebelumnya telah digunakan oleh Al-Khumaini. Pemberontak Huthi, mereka juga merayakan, membuat acara besar untuk memperingati hari terbunuhnya Al-Husain ibn Ali Zainal Abidin. Bahkan mereka pada hari perayaan Karbala, hari ke-10 Muharram, ada sebuah gunung di kota Sa'dah. Mereka namakan gunung itu Gunung Muawiyah. Yang mereka lakukan adalah membawa senjata ringan, demikian juga senjata sedang, kemudian mereka menembakin gunung itu. Mereka melakukannya dengan keyakinan itu adalah ibadah. Gunung namanya Gunung Muawiyah, dibom, digranat, ditembakin, itu sebuah perayaan ibadah menurut mereka. Ritual yang mereka nilai mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu, saya kira ini cukup. Dari paparan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala, itu sudah cukup paparan seperti ini. Untuk meluruskan pemahaman kita, nah, serta apa namanya membenarkan opini, nah, yang sudah terlanjur salah di dalam benak sebagian umat Islam bahwa Arab Saudi nyerang Yaman. Yang benar Arab Saudi dan negara-negara Muslim lainnya, kecemburuan mereka terbakar sehingga mereka menyerang para pemberontak Houthi, para pemberontak Syiah yang mengkafirkan mayoritas para sahabat. Na'am barakallahu fikum. Adapun misi mereka, misi para pemberontak Houthi ini, menurut mereka sendiri adalah mempersiapkan masa munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi versi mereka tentunya. Itu yang selalu ditanamkan kepada para pengikutnya, ditanamkan kepada anak-anak muda yang berminat bergabung dalam organisasi mereka. Kita sekarang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, misi dan tujuan mereka juga, nah, adalah untuk, nah, mengganggu stabilitas keamanan di negeri haram, negeri Mekah dan Madinah. Nah, mereka ingin menghidupkan ritual-ritual syirik di negeri Mekah dan negeri Madinah. Salah satu tujuan yang juga menjadi target dari para pemberontak Houthi adalah mendirikan wilayah Syiah yang berdiri sendiri di dekat perbatasan kerajaan Arab Saudi. Nah, sehingga wajar kalau misalkan barakallahu fikum, pemerintah Arab Saudi dan juga negara-negara yang lain bangkit, bergabung, berkoalisi, nah, untuk memadamkan api pemberontakan Houthi. Karena memang keburukannya, kejahatannya, nah, itu akan menyebar kemana-mana. Sehingga wajar barakallahu fikum, nah, sehingga benar para ulama ahli sunnah, para ulama ahli sunnah memfatwakan jihad melawan Rafidah Houthi. Benar Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan masyaikh yang lainnya, alhamdulillah masyaikh dan ulama sunnah, mereka memberikan fatwa untuk berjihad melawan para pemberontak Houthi. Nah, mereka yang terbunuh dalam upaya memerangi kaum pemberontak Houthi insyaallah menjadi syahid. Mereka disebut sebagai kaum mujahidin, sebab yang dihadapi adalah orang-orang Syiah, mereka yang telah mengkafirkan mayoritas para sahabat, mereka yang mencela dan mencaci maki ummahatul mukminin, istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Nah, sama juga salah besar dan tersesat orangnya. Nah, tersesat dan salah besar orangnya ketika, nah, menentang fatwa para ulama untuk berjihad melawan para pemberontak Houthi. Jelas-jelas memusuhi Islam. Jelas-jelas para pemberontak Houthi ini menjadikan masyarakat sipil sebagai targetnya. Orang-orang tua, kaum wanita, anak-anak kecil itu tidak lepas dari kekejaman dan kezaliman mereka. Rumah-rumah penduduk, perkampungan kaum muslimin itu dirusak dan dihancurkan oleh mereka. Yang tidak membantu dan tidak mendukung mereka dibunuh dan dihabiskan. Nah, apa kemudian akan dibiarkan? Barakallahu fikum. Nah, apalagi sampai mengatakan kita bersaudara, Tuhan kita sama, agama kita sama, Nabi kita sama, bahkan secara resmi ditulis sebagai sebuah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam, yang disebut para ulama sebagai Allahul Mubtadi', orang sesat dan ahlul bid'ah. Nah, menulis dalam kesepakatan bahwa musuh mereka adalah musuh kami juga. Siapa musuh Syiah? Ahlu sunnah. Siapa musuh Syiah? Ulama ahli sunnah. Nah, apapun alasannya barakallahu fikum, tidak bisa diterima. Nah, terpaksa lah. Bagaimana mungkin dibenarkan kalau beralasan terpaksa, sedangkan dia sendiri menyatakan tidak. Nah, keputusan itu ada di tanganku. Nah, maka sungguh, sungguh menyedihkan sekali kalau misalkan masih ada orang yang membela, memuji Muhammad al-Imam. yang jelas-jelas melakukan kesepakatan, membuat poin-poin, nah, perdamaian dan seterusnya, ukhuwah, persaudaraan dengan kaum pemberontak Houthi. Barakallahu fikum. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk melengkapi beberapa cerita dan kisah sejarah hitam dari kaum Syiah, barangkali secara ringkas kita akan menyebutkan beberapa contoh lainnya. Nah, walaupun terulang tidak ada masalah beberapa halnya, beberapa kisahnya. Nah, kesimpulan ini berasal dari sebuah postingan yang berjudul Min Jara'im Ar-Rafidhah Abraz Zaman Fahal Min Mu'tadir. Nah, pada tahun 23 Hijriah, inilah sejarah hitam kaum Syiah. Agar kita selalu ingat bahwa mereka adalah para pemberontak dan para perusuh di dalam Islam. Inilah sejarah Islam Syiah. Sehingga kita tidak akan berprasangka baik sekalipun sedikitpun kepada mereka. Inilah sejarah Islam Syiah. Nah, sehingga kita menolak segala macam bentuk upaya dan program mendekatkan Ahlus Sunnah dengan kaum Syiah. Inilah sejarah hitam mereka. Pada tahun 23 Hijriah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi membunuh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi kemudian diagung-agungkan dan dielu-elukan oleh kaum Syiah. Bahkan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi diberi gelar kehormatan oleh mereka dengan nama Baba Alauddin dan Baba Suja'uddin. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si pembunuh Khalifah Umar bin Khattab, nah, kuburannya berada di negara Iran. Dibuat bangunan besar di atasnya menjadi tujuan ziarah mereka. Pada tahun 35 Hijriah, Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh oleh para pemberontak. Otak dan dalang dari pemberontakan itu adalah Abdullah bin Sabah, pendiri, peletak dasar-dasar ideologi Syiah dan yang menyebarkannya. Abdullah bin Sabah yang ternyata berasal dari keturunan kaum Yahudi, menyimpan dendam dan benci kepada umat Islam. Pada hari Ashura, bulan Muharram, tahun 61 Hijriah, Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh karena pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Nah, mereka menyerahkan Al-Husain ibn Ali kepada musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci radhiyallahu ta'ala anhu. Pada tahun 317 Hijriah, Abu Tahir Ar-Rafidhi Al-Qurmuti dengan membawa pasukan besar berangkat sampai ke negeri Mekah, membunuh jamaah-jamaah haji di Masjidil Haram, menghancurkan sumur Zamzam, melemparkan mayat-mayat umat Islam ke dalamnya, mencongkel Hajar Aswad, merusak dan memecahkannya, lalu membawanya ke negeri mereka. Walhamdulillah, 22 tahun berikutnya, Hajar Aswad, walaupun yang tersisa hanya beberapa keping saja, dikembalikan ke Baitullahil Haram. Pada tahun 408 Hijriah, Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi Al-Fatimi, seorang penguasa Rafidhah, pemimpin kaum Syiah, mengaku memiliki unsur-unsur ketuhanan Al-Uluhiyah. Nah, bahkan dia berusaha untuk menghancurkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali dia berusaha untuk menghancurkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Hakim bi amrillah Al-Ubaidi memerintahkan orang kepercayaannya bernama Abul Futuh berterus terang-terangan untuk membongkar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nantinya setelah dibongkar jasad Nabi alaihi salatu wasallam untuk dihinakan. Astagfirullah. Ini kaum Syiah. Yang kedua, usahanya Al-Hakim bi Amrillah gelarnya, seorang tokoh Rafidah Syiah, mengutus dan menugaskan satu orang kepercayaannya untuk tinggal di kota Madinah, berdiam di sebuah rumah yang jaraknya dekat dengan Masjid Nabawi, dengan perintah membuat terowongan, menggali. Buat terowongan, menggali, menggali di bawah tanah agar sampai ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktasyafa an-nas amrahu faqataluh. Namun Allah azza wajalla pasti menjaga hambanya. Nah, rencana jahat itu terbongkar. Kaum muslimin kemudian membunuh orang ini. Pada tahun 500 Hijriah, kaum Syiah membangun sebuah kubur besar di daerah Mesir, kemudian dinamakan sebagai Tajul Husain. Mereka menyatakan bahwa di dalam kubur itu ada kepala Al-Husain ibn Ali. Sampai sekarang kaum Syiah berhaji ke sana, melakukan tawaf di sana. Pada tahun 656 Hijriah, nah, dua pengkhianat besar di dalam Islam, Ibnul Alqami dan Nasiruddin At-Tusi, nah, menjadi sebab dan faktor terbesar masuknya tentara Tatar sampai ke dalam kota Baghdad, pusat kekuasaan Islam, sampai kemudian terbunuh hampir 2 juta jiwa. Nah, ini sejarah mereka. Pada tahun 907 Hijriah, nah, berdiri kerajaan As-Safawiyah, kerajaan Syiah di negeri Iran, dengan pimpinan pertamanya Asy-Syah Ismail bin Haider As-Safawi. Kurang lebih 1 juta muslim dibunuh oleh dia hanya karena menolak untuk menerima mazhab Syiah. Ketika dia sampai ke negeri Baghdad, dia menyatakan secara berterus terang, terang-terangan di hadapan umat, mencela dan mencaci maki Al-Khulafa Ar-Rashidun. Nah, dan barang siapa yang tidak mengikuti akidah atau ideologi mereka akan dihukum bunuh. Nah, begitu bencinya kepada Ahlu Sunnah, sampai pendiri kerajaan Safawiyah, kerajaan Syiah di negeri Iran, tahun 907 Hijriah, pekuburan kaum muslimin, pekuburan Ahlus Sunnah kaum muslimin, itu dibongkar oleh dia. Termasuk kuburnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bencinya luar biasa kepada Ahlus Sunnah. Pada tahun 1218 Hijriah, naam, seorang penganut Syiah berangkat dari Irak sampai ke Riyadh, ibu kota negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Dia melakukan takiyah, menampakkan dan mengesankan sebagai orang yang zuhud, ahli ibadah. Dia lakukan itu dengan menahan diri sekian waktu, sekian lama, agar mendapatkan kepercayaan. Nah, sampai pada akhirnya, pada tahun itu 1218 Hijriah, orang ini mendapatkan kesempatan sholat di Masjid At-Tarif di Dar'iyah di kota Riyadh, sholat di belakang Al-Imam Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Saud rahimahullah, putra dari pendiri kerajaan Arab Saudi. Karena kerajaan Arab Saudi didirikan oleh Muhammad bin Saud rahimahullah. Nah, raja ketika itu, Raja Abdul Aziz yang memimpin salat. Ya, Raja Abdul Aziz ketika itu salat. Nah, di sini tidak disebutkan beliau apakah menjadi imam ataukah tidak. Nah, nah, orang Syiah yang sekian waktu menunggu, menanti, menambahkan orang baik, orang soleh, orang zuhud, ahli ibadah, pas tepat di belakang Al-Imam Abdul Aziz Ibn Muhammad bin Saud. Apa yang dilakukan? Sudah membawa pisau beracun, ditusuk dari belakang, salat asar dalam keadaan Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud dalam keadaan sujud. Nah, ini orang Syiah. pada tahun 1399 Hijriah. Nah, kerajaan atau negara Syiah di negeri Iran berdiri, yang disebut dengan negara Iran, itu negara Syiah yang dipimpin oleh Al-Khumaini. Siapakah Al-Khumaini? Banyak sekali tulisan tentangnya, tapi saya kira nukilan-nukilan tentang ucapannya tadi yang memuji At-Tusi, Ibnul Alqami dan yang lain sudah cukup. Nah, pada tahun 1407 Hijriah. Pada hari Jumat tanggal 6 bulan Zulhijjah, orang-orang Syiah, para pengikut dan loyalis Khomeini, mereka melakukan aksi demonstrasi di Tanah Haram. Di Tanah Suci. Mereka yang memiliki kesempatan memang sudah direncanakan untuk memperbanyak orang melakukan aksi demonstrasi itu. Yel-yel mereka apa waktu itu? Yel-yel mereka, al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Kematian dan kehancuran untuk Amerika, kematian dan kehancuran untuk orang-orang Israel. Syiar-syiar ini sekarang digunakan oleh para pemberontak Houthi. Bendera pemberontak Houthi di negeri Yaman tulisannya al-maut li Amerika, al-maut li Israel, an-nasru lil Islam. Kehancuran untuk Amerika, kehancuran untuk Israel, kemenangan untuk umat Islam. Bohong. Apa pernah mereka membunuh tentara Amerika? Apa pernah mereka membunuh orang Amerika? Apa pernah mereka membunuh orang Israel? Siapa yang mereka bunuh umat Islam? Siapa yang mereka serang perkampungan muslimin? Nah, sama kan? Nah, gerakan Syiah di negeri Yaman dan gerakan Syiah yang dipimpin Khomeini. Nah, sampai kemudian dalam aksi demonstrasi itu, ratusan orang terbunuh menjadi korban. Karena mereka bukan cuma demonstrasi, merusak. Mereka merusak. Barakallahu fikum. Mereka menghancurkan mobil-mobil yang ada di jalan. Mereka bakar mobil-mobil itu. Jadi kekacauan besar. Tapi semua itu tadi barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin umat Islam, berhasil meredam, mematikan pemberontakan tersebut. Orang-orangnya ditangkap, dihukum mati bahkan. Semua kejadian tadi, barakallahu fikum. Dari awal sampai akhir, semua mereka ini, kaum Syiah, dengan segala macam bentuk daulah dan kerajaannya, hancur. Terhina di dunia. Kemudian pada musim haji, pada tahun 1409 Hijriah, hari ke-7 bulan Zulhijjah. Kaum Syiah menanam bom di Mekah Mukarramah dan sekitar Masjidil Haram. Bom itu ditanam, dipasang. Akibatnya dari peledakan bom itu, belasan orang terluka, dan ada di antara mereka yang meninggal dunia. Para pelakunya akhirnya tertangkap dan semuanya dihukum mati pada tahun 1410 Hijriah. Alhamdulillah, tetap kemenangan itu untuk umat Islam. Tetap pada akhirnya kemenangan itu untuk ahlu sunnah. Wal aqibatu littaqwa. Jadi enggak usah khawatir ceritanya kok kalah terus, kapan menangnya. Ini semua yang mereka lakukan, kerusuhan, kekacauan akan berakhir juga. Ada yang perlu sekian ratus tahun kemudian mereka hancur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga agamanya. Tetap selalu ada ahlu sunnah yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq, la yadhurruhum man khalafahum wala man hadalahum hatta yati amrullah. Itu dibuktikan dan terbukti, diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetap terus senantiasa ada, walaupun jumlahnya kecil, orang-orang atau kelompok yang menyuarakan kebenaran, yang kokoh berdiri di atas kebenaran, tidak memberikan madharat sedikitpun kepada mereka, orang-orang yang berusaha memusuhi mereka dari luar maupun dari dalam, sampai datangnya ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 1410 Hijriah, Al-Khumaini mati. Masa meninggal? Mati. 1410 Hijriah, Khomeini mati. Kemudian kaum Syiah membuat bangunan seperti Ka'bah di atas kuburnya, persis seperti Ka'bah. Mereka bertawaf di sekitarnya. Nah, ya sesekali Anda lihatlah gambar-gambarnya, sebenarnya ada semua. Ini semua yang kita ceritakan ada gambarnya. Nah, barakallahu fikum. Pada tahun 1408 Hijriah, pada Muktamar Islam dunia Islam yang ketiga, lebih dari 1000 peserta dari berbagai negara sepakat mengkafirkan Al-Khumaini. Sepakat mengkafirkan Al-Khumaini. Ini beberapa hal, barakallahu fikum, yang bisa tersimpulkan dari sejarah mereka kaum Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali ini cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat asar nanti terkait dengan takiyah dan jawaban dari Asy-Syaikh bin Baz serta Al-Lajnah Daimah tentang upaya takrib mendekatkan antara sunnah dan Syiah, lalu ditutup dengan sebuah nasihat insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.